Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-mu'arrif rahimahullah, wa qad kuntu bi syahri Muharram fi 'am 42,000 bil hijrah min Makkah al-mukarramah ila hadha al-miqat wa ma'i asy-syarif محمد ابن فوزان الحارثي وهو من العارفين بتلك المنطقة ومن المطلعين على التاريخ وقصدي بحث طريق الحج من الضريبة إلى مكة على الإبل فوجدت الميقات المذكورة شعبا بين هضاب طوله من الشرق إلى الغرب 3 أكيال وعرضه من الجنوب إلى الشمال 0.5 كيل ويحده من جانبيه الشمال والجنوب هضابه ويحده من الشرق ريع النخل ويحده من الغرب وادي الضريبة الذي يصب في وادي مر ويعتبر هذا الميقات من الحجاز فلا هو من نجد ولا من تهامة ولكنه حجاز منخفض يكاد يكون حرة فليس فيه جبال عالية نقطة. Kata beliau, saya pernah berdiri di bulan Muharram, berdiri maksudnya bergerak. Pada tahun 1402, berjalan dari Mekah, Mukarramah, ke Miqat tersebut. Miqat yang sedang dibahas. Wa ma'i syarif, bersamaku ada seorang yang mulia, yaitu Muhammad ibn Fauzan al-Harithi. Huwa min al-arifin. Orang ini termasuk ahli tentang daerah tersebut. Arifina bitilkal mantiqah, yang mengerti tentang daerah tersebut. Wa min al-muttali'ina ala tarikh, dan beliau juga termasuk ahli di bidang tarikh, di bidang sejarah. Wa qasdi, dan tujuanku adalah bahthu tariqil hajji min ad-daribah ila Makkah 'ala al-ibil. Tujuanku adalah mencari jalan orang-orang haji dari daerah Daribah ke Makkah 'ala al-ibil. Mengapa harus 'ala al-ibil? Karena kalau jalan-jalan mobil itu baru-baru. Iya kan? Dulu enggak ada jalan mobil. Berarti yang dicari jalan mana? Jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah haji yang biasa berjalan kaki dan dengan unta. Itu di mana lewatnya dan di mana miqat yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Itu yang dicari oleh beliau. Qasdi bahthu tariqil hajji min ad-daribah ila Makkah 'ala al-ibil, tentunya perjalanan dengan unta. Fawajadtu, maka aku dapati al-miqat al-madkur, ternyata miqat yang tersebut yang biasa dijadikan miqat di zaman itu di jalan-jalan mereka yang berjalan kaki dan dengan unta adalah sebuah syi'b baina hidab. Satu lagi kita dapatkan istilah, sudah kita dapatkan istilah wadi, sudah dapatkan istilah jibal. Hanya saja jibal memiliki sekian nama tergantung tinggi rendahnya. Ada rawabi, ada irq, ada qarn, ada segala macam. Baik. Ada satu lagi, yaitu syi'b. Syi'b adalah celah antara dua bukit. Kalau ini bukit, ini bukit, maka di celah ini adalah yang disebut dengan syi'b. Mereka berjalan lewat sini. Ah, begitu. alal ibil, perjalanan dengan unta. Bainal hidab, hidab sama seperti pegunungan demikian, perbukitan. Asy'ab bainal hidab. Qala, dikatakan selanjutnya, tuluhu, panjangnya dari timur ke barat, minasyarqi ilal maghrib, adalah salah satu akyal, 3 kilo panjangnya. Wa arduhu, lebarnya, minal janubi ilal shimal, dari utara ke selatan, nisfu kil. Dari sana ke sini panjangnya 3 kilo. Kesininya hanya setengah. Taib. Batasannya, yakni batas-batasnya. Qala, dikatakan selanjutnya, وَيُحِدُّهُ مِنْ جَانِبَيْهِ الشِّمَالِ وَجَنُوبِ, diberi batasan kiri dan kanannya adalah hidab-hidab tersebut. وَهِدَابُهُ, maka batasan kiri dan kanannya 2 hidab ini tadi. Baik. Adapun batasan dari timur ke baratnya, qala wa yuhidduhu min asy-syarqi rabi'in nakhl aw ri'in nakhl. Di sana ada ri'in nakhl. Ayat ini batas syarq, timurnya. Batas baratnya, wa yuhidduhu min al-gharbi wadi ad-daribah, lembah Daribah. Di sini turun ke lembah, maka itu lembah Daribah. Alladhi yusabbu wadi mur wa yu'tabar hadzal miqat min al-Hijaz, yang tertuang ke sana di lembah Mur dan dianggap miqat tersebut, miqat Daribah ini termasuk daerah Hijaz, masuk daerah Hijaz. Fala huwa min Najdin, dia bukan daerah Najd. Wala min Tihamah, bukan pula masuk Tihamah, tetapi dia sudah masuk Najd. Hijaz. Bukan Najd di sini, bukan pula Tihamah di sini, tapi sudah masuk batas Hijaz. Berarti sudah dekat dengan Mekah Madinah, karena Mekah Madinah dijuluki Hijaz. Qala, tetapi masalahnya, dia Hijaz, dataran rendah. Kalau ke Mekah, itu naik. Datarannya agak tinggi. Gunung-gunung batu. Pernah ke Mekah? Ada yang pernah kan? Itu perbukitan batu, dataran tinggi. Maka ini Hijaz, tetapi Hijaz bagian bawah. Maka disebut dengan istilah Hijazun munkhafid. Munkhafid rendah. Yakadu yakun muharrakan, bahkan hampir-hampir di sana bentuknya padang kerikil. Harrah adalah padang kerikil. Falaysa fihi jibalun aliyah, hampir-hampir di sana tidak ada gunung atau bukit yang tinggi. Hijaz, tetapi Hijaz terbagi, Hijaz awali yang tinggi dan Hijaz yang rendah, munkhafid. wa yaqa anhu syarqan binahwi 10 akyal wadil aqiq. Terdapat di sana atau terletak di sana di timurnya kurang lebih 10 akyal, 10 kilo wadil aqiq, dari lembah al-aqiq. Thumma yadil aqiq syarqan, kemudian setelah aqiq ke arah timur adalah sahra rakbah, padang pasir rakbah namanya. Al-wasi'ah, padang pasir ini sangat luas. Haitsu tabtadi bilad Najd, di mana padang pasir yang luas ini dimulai dari negeri Najd sampai ke arah situ, sampai ke daerah Wadil Aqiq. Wa yuhrim min al-Aqiq asy-Syi'ah, dan ada yang ihram dari al-Aqiq ini yaitu kaum Syiah, mukhalafatan li Umar, karena mereka sengaja-sengaja menyelisihi Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau memberikan arahan ukurlah garis sejajar dengan miqat yang sudah ada, maka didapati data irqin sebagai miqat. Itu ijtihadnya siapa? Umar bin Khattab. Tetapi Syiah amdan, dengan sengaja, mukhalafatan li Umar, mereka ihramnya di Wadil Aqiq. A'udzu billahi minadh dhalal. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan. Wal masafah min miqati dhati 'irqin hatta Makkah 100 kilo. Masyaallah. Jaraknya dari miqat dhati 'irqin hingga ke Makkah adalah 100 kilo. Wa ashharul amkinah allati yamurru biha at-tariq, dan kebanyakan tempat-tempat yang dilewati oleh jalan tersebut, ya murru biha at-tariq Makkah ar-Riqqah wa fiha athar wa barakat barakah 'azimah qadimah min athar Bani al-Abbas. Dan di sana terletak athar, sisa-sisa atau peninggalan-peninggalan, barakah azimah atau birkah azimah. Birkah itu tempat air ya, yang sangat besar. Dibikin, bukan danau jadi sendiri, tapi dibikin. Qadimah, yang sudah lama enggak dipakai, karena sekarang sudah tidak lagi memakai birkah, tetapi memakai pipa-pipa besar. Ma'a at-tatawur, bersama kemajuan teknologi, tidak lagi memakai birkah. Ra'ainal birkah, Masya Allah. Kalau ini perbukitannya, kamu akan lihat begini. Dari batu-batu, dari tempat air yang tinggi, air turun, dia mengalir, Masya Allah, sampai ke kota di zaman Bani Abbasiyah. Jadi menampung air dari gunung, air hujan, maka mereka turun, tertahan oleh sejenis bendungan kecil ini, tapi panjang, tertahan di sini dan mengalir berbelok sampai ke arah kota. Di sana dibikin birkah azimah. Masya Allah, itu sekarang tinggal athar, atau bahasa Arabnya atlal, sisa-sisa bangunan. Peninggalan zaman Bani Abbasiyah. Tsumma wadi Nikhlah Asy-Syamiyah, kemudian lembah Bani Nikhlah atau lembah Nikhlah di arah Syam. Thummal Madyaq, nama tapi biasanya nama menunjukkan keadaan. Jadi dengan gunung-gunung tadi jalan semakin menyempit, maka dikatakan madyah. Thummal burud, kemudian daerah burud, thumma syara'il mujahidiyah, thummal adl, wa hadzal miqat mahjur al'an. Miqat ini dalam keadaan ditinggal sekarang. Biasanya kenapa ditinggal? Sudah tidak ada orang lagi di sana. Biasanya karena jalannya susah. Tidak ada jalan baru, jalannya masih jalan setapak. Jalannya masih jalan-jalan unta, jalan-jalan manusia begitu. Hanya, ya seperti yang kalian ketahui bagaimana jalan sebelum di aspal. Sehingga sudah tidak ada lagi yang lewat sana. Mahjurul an. Fala yuhrim minhu ahad. Tidak ada lagi yang berihram dari sana. Lianna turuqal masfalati masfalatah fi Najd wa fi Syarq la tamur alaihi. Karena jalan-jalan ke sana dari Najd dan dari timur tidak lagi dilewatin oleh manusia. Wa inama tamur ala Taif. Rata-rata mereka melewati Taif. Dan sudah kita bahas hadisnya. Lafadznya mengatakan dengan kalimat waman dan siapa yang lewat dari sana. Naam. Ahli Madinah li ahli Syam. Oh, bukan ini. Naam. Hunna lahunna waliman ata alaihinna. Hunna lahunna waliman ata alaihinna. Kalau hunna lahunna liman ata alaihinna, bagaimana kalau sekarang orang semua melewati Taif? Ya tentunya, mikrofnya mikrof orang-orang ahli Taif. Wahai kata. Sehingga miqat tadi semakin sepi. Yang sudah diselidiki, dibahas, dicari, ditentukan sampai dengan yakin bahwa dulu dari sini. Ternyata Taif dengan ini sejajar. Barakallahu fikum. Demikian pula data Irqin yang sudah dibahas tadi. Ala kulli hal. Mereka biasa melewati Taif dan Sailul Kabir. Masih ingat Sailul Kabir? Naam. Wa Qarnal Manazil. Dan Qarnal Manazil. Dan data Irqin yang disejajarkan dengan Qarnal Manazil. Mulahadha. Perhatian. Jami' mawaqit al-ihram awdiyatun 'idham. Kebanyakan lembah-lembah. Dari lembah-lembah atau kebanyakan miqat-miqat yang ditentukan oleh Nabi merupakan lembah-lembah besar. Lembah-lembah yang luas. Walidha, oleh karena itu, fa innal ihtiyata, maka sebagai kehati-hatian. An yuhrimal hajju, hendaklah seorang yang haji berihram awil mu'tamir atau orang yang umrah minad duffah allati la tali Makkah, hendaklah berihram dari tempat dari titik di mana belum termasuk Makkah. Kita hapus gambarnya. Kita ganti gambar lain. Mereka berjalan begini. Ketika mereka berjalan, mana miqatnya? Miqatnya lembah ini semuanya. Pokoknya di bawah bukit-bukit ini. Dan ini Mekah. Ini sudah batas Mekah. Dari mana ihramnya kalau lembahnya seluas ini? Sebagian masuk Mekah, sebagian enggak. Ihtiyatan. Kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, sebagai kehati-hatian, maka berihramlah dari lembah yang ditentukan, karena luas lembahnya, tetapi yang sebelum masuk Mekah, di sini. Ini sudah batas Mekah. Maka lembah yang masih belum masuk Mekah. Maka itulah yang dimaksud dengan dhuffah allati la tali Makkah. Dhuffah yang belum masuk di batas Makkah dari al-wadi, dari lembah tersebut. Li'alla yu'tabar mujawaza al-miqat, karena jangan sampai teranggap mutajawizun lil miqat, dianggap melewati miqat karena sudah masuk Makkah. Maka lembah tersebut karena sangat luas, kami ihram di situ. Tetapi yang sebelum masuk Makkah, yakni sebelum masuk batas, batas-batas daerah Makkah, lebih selamat. Walaupun kamu berkata, tapi di sini juga masih lembah. Iya, memang lembahnya luas. Tetapi ihtiyatan, sebagai kehati-hatian, hendaklah di lembah, di mana lembah tersebut bagian yang belum masuk tanah haram, tanah Makkah. Faedah. Ja'a fi qarari majlis kibaril ulama raqam 735 و5000 تاريخ 21 في العاشرة 99,300 للهجرة. وهو ما خلاصته, telah keluar fatwa, qarar, yani ketetapan majlis kibar al-ulama nomor 5730 pada tanggal 21 bulan ke-10 tahun 1399 Hijriah. Ma khulasatuhu, yang ringkasnya ketetapan para ulama tadi disebutkan, ba'ats Asy-Syaikh Abdullah Ibn Zaid Al-Mahmud Rais Al-Mahakim Asy-Syar'iyyah والشؤون الدينية بقطر إلى الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رسائل تتضمن جواز جعل الجدة ميقاتا لركاب الطائرة الجوية والسفن البحرية. telah diutus Syabdullah bin Zaid, atau telah mengutus Syabdullah bin Zaid Ali Muhammad, kepala pengadilan syariat dan kepala urusan agama di Qatar, mengutus kepada Malik Khalid ibn Abdul Aziz, kepada Raja Khalid ibn Abdul Aziz Al Saud, beberapa risalah. Tatadhamman jawaz, terkandung dalam risalah tersebut jawazu ja'li juddah miqatan, bolehnya menjadikan Jiddah sebagai miqat. Lirukab ta'irat, khusus bagi penumpang-penumpang pesawat udara, ta'irat al-jawiyah, dan penumpang sufunul bahriyah, kapal-kapal laut. Wa qad uhilat ila al-majlis fasta'rada tilka al-fatwa wa asdara ma yali. Maka dibawalah surat tadi dari Qatar, dikirimkan kepada majlis kibar ulama. Fasta'arada, kemudian ditunjukkan surat tersebut, tilkal fatwa, wa asdara ma yali, maka keluarlah ketetapan sebagai berikut. Annal majlisa ba'da dirasatil umur, bahwa majlis setelah mempelajari perkaranya, allati waradat fir risalah, yang tersebut di dalam risalah, yara, maka dia melihat, annal musawwighat allati istanada ilaiha mardudah, bahwasanya alasan-alasan yang membolehkan ihram di Jiddah itu, allati istanada ilaiha, yang mereka bersandar padanya, semuanya mardudah, alasan-alasannya tertolak. Binusus syar'iyyah, tertolak dengan nas-nas syariat. Wa ijma'i salafil ummah, bahkan bertentangan dengan kesepakatan para salaful ummah. Wa annahu ba'dal ruju' ilal adillah, dan bahwasannya setelah merujuk kepada dalil-dalil, wa madzakara ahlul ilmi, dan sebagaimana atau merujuk pada apa yang telah disebutkan oleh ahlul ilmi, tentang miqat anil mawaqit al makaniyah wa munaqashatul maudhu, setelah didiskusikan perkaranya dari seluruh sisinya, fa innal majlis yuqarrir bil ijma' ma yali, maka majlis kibarul ulama menetapkan ketetapan sebagai berikut. Awalan, anna al-fatwa as-sadirah min fadilati Syekh Abdullah ibn Zaid Ali Mahmud, Rais al-Mahakim al-Syari'iyah wa al-Syu'un al-Diniyah bi Qatar al-Khasa, bijawazi ja'li jiddah miqatan lirikab al-ta'irat al-jawiyah wa al-sufun al-bahriyah, fatwa batilah, fatwa yang tidak benar. Ini keputusan pertama. Perhatikan dulu pertanyaan. Karena bicara miqat makaniyah tentunya bicara peta. Ketika kita mengetahui Mekah di sini dan Jeddah di sini sebelahnya, dekat sekali. Sedangkan orang yang naik pesawat sudah kita sebutkan semuanya melewati Yalamlam ke Jeddah. Ini Jeddah. Jeddah ini sudah dekat sekali dengan Mekah. Lembah-lembah sebagai miqat di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Lembah-lembah tadi tidak disebutkan miqat oleh Nabi di sini. Jeddah sudah di dalam. Jeddah sudah di dalam. Ternyata dari Qatar, sekitar sinilah Qatar, menyatakan bahwa mereka-mereka yang naik pesawat karena bandaranya di Jeddah, maka boleh miqatnya di Jeddah dengan sekian alasan-alasan. Yang ternyata alasan-alasan itu bukan alasan syar'i, bukan alasan-alasan yang sifatnya syar'i, tetapi bisa dikatakan dengan musawwirat. Apa musawwirat? Mamana sawwaga yusawwiru, alasan yang membolehkan. Karena susahnya perjalanan, karena kita ada di atas pesawat, karena ila akhirnya. Begitu, bukan qala Allah, ayat hadis bukan. Maka disebutnya musawwirat. Ketika diperhatikan musawwirat yang disebutkan oleh ulama Qatar tadi, kepala rais mahkamah dan kepala rais syu'un diniyah di Qatar, dalam keadaan ternyata alasan-alasannya semuanya merduda, alasan yang tertolak. Kerepotan nanti pesawatnya kebanjiran dan sebagainya, itu tidak mesti orang ihram harus mandi. Yang penting niat dan memakai pakaian ihram, titik. Kemudian labbaika umratan atau labbaika hajjan. Alhamdulillah. Sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan tidak bisa ihram di atas pesawat. Maka lajnah atau majlis al-ulama di sana menetapkan bahwa Jeddah sudah masuk di dalam miqat, maka tidak bisa ihram di Jeddah. Ihram harus di luar. Khamidin a'azakumullah. Keputusannya pertama menyatakan bahwa fatwa tersebut adalah fatwa yang salah. Dikatakan fatwanya fatwa yang salah. Li'adam istinadiha ila nassin, karena tidak berdasarkan dalil. Dalil min kitabillah, dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah. Dan juga dari ijma' salafil ummah, dari ijma' para salaf. Walam yasbiqhu ilaiha ahad, dan juga tidak bisa didahului. Oh, bukan tidak bisa. Tidak ada pendahulunya seorang pun dari para ulama. Ini mungkin gambarnya kurang tepat karena Jeddah itu di pantai. Ini Jeddah. Sedangkan makna Jeddah itu juga pantai. Maka mereka naik pesawat ke sini dan yang pakai kapal ke sini. Ah, begitu. Baik. Yang dari pesawat dan dari laut. Apakah dengan ta'iratul jawiyah atau dengan sufun al-bahriyah, semua di Jeddah. Mereka beralasan, masa kita mau ihram di tengah lautan? Emang kenapa? Tidak bisa ihram di tengah lautan. Bisa. Masa kita di atas pesawat, di lam-lam? Kenapa? Tidak bisa. Bisa. Kalau khawatir tidak bisa ganti pakaian ihram, sejak naik pesawat sudah pakai pakaian ihram. Tapi belum niat ihram. Sampai di atas Yalamlam, ada pengumuman bahwa kita beberapa menit lagi akan melewati Yalamlam. Maka bagi yang mau haji atau umrah, silahkan berniat atau berihlal. Maka sejak lewat tadi, sudah labbaika umratan labbaika hajjan, kemudian labbaika Allahumma labbaik, maka pesawat itu riuh dengan bacaan talbiyah labbaika Allahumma labbaik. Itu sangat indahnya. Barakallahu fikum. Enggak bisa mandi, enggak apa-apa, enggak harus mandi. Barakallahu fikum. Itu bukan satu kewajiban. Yang penting adalah niat ihlal dan kemudian memakai pakaian ihram dan kemudian menjaga, jangan sampai kita melanggar ihram setelah itu. Ini setelah di atas Yalamlam sudah tidak boleh lagi pakai minyak wangi, sudah tidak boleh lagi memakai harum-haruman, tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh mencabut bulu ketiaknya, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Itu sudah berlangsung semua mahduratil ihram. Mufhum? Baik. Berarti mengapa dikatakan fatwa yang salah fatwanya dari kotor tadi? Karena ada melistinad bidalilin minal kitabi was sunnah, dan juga tidak adanya ijma' para salaful ummah, dan juga menyelisihi tidak ada seorang ulama pun yang pernah berpendapat seperti itu. Karena kapal sudah dipakai. Tadi kan alasannya kapal dengan pesawat. Kalau pesawat kan belum ada dulu, bagaimana ulama berfatwa dengan masalah pesawat? Tapi perahu kan sama saja. Buktinya mereka tidak ada yang berkata kita ihram di Jeddah, padahal mereka naik perahu. Barakallahu fikum. Atau naik kapal-kapal laut, perahu kecilan. Enam. Lam yasbiqhu ilaiha ahadun min ulama'il muslimin. Tidak ada yang pernah berpendapat seperti itu dari ulama kaum muslimin. Alladina yu'taddu bi'akwalihim. Yaitu orang-orang yang memang teranggap pendapatnya. Sanian, keputusan kedua. La yajuzu liman marra bimiqatin minal mawaqitil makaniyah hadha wahidan minha jawwan au bahran an yatajawazuhu min ghairi ihram. Kasih garis atas, kasih stabilo, kasih keterangan, atau dikotaki dengan garis merah, terserah kalian. Al-muhim, ini keputusan penting dari para ulama. Tidak boleh bagi siapa yang melewati miqat, dari miqat-miqat makaniyah tadi, atau hadza, atau melewatinya, melampauinya, satu pun dari miqat-miqat tersebut, apakah perjalanan jauhan, perjalanan udara, au bahran, atau perjalanan laut, tidak boleh melewati miqat-miqat tadi, an yatajawazuhu, tidak boleh melampauinya, tanpa niat ihram. Tidak boleh melewatinya tanpa niat ihram. Harus melewatinya dengan niat ihram. Kama tashhad lidzalikal adillah. Sebagaimana dibuktikan dengan dalil-dalil tadi. Hunna lahunna waliman ata alaihinna. Wa kama qarrarahu ahlul ilm. Dan sebagaimana disepakati dan diucapkan oleh para ulama sejak dahulu, sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, sampai para ulama hari ini mereka sepakat. Rahimahumullahu ajma'in. Hadza wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Al-khulasa min al-qarar wa bihadza intaha bahthi. Ringkasan dari ketetapan ini bahwa selesailah pembahasanku tentang miqat-miqat makaniyah. Kalian mendapatkan penjelasan yang istimewa dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Mengapa istimewa? Karena beliau ikut. di dalam rombongan untuk meneliti beberapa tempat-tempat bersejarah tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga pembahasannya agak panjang. Tidak mengapa, tetapi fawaid yang ada dari beliau ini, fawaid yang unik, yang jarang didapatkan dari yang lainnya, kecuali yang tentunya ikut rombongan bersamanya ketika meneliti tempat-tempat miqat terdahulu yang bersejarah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa huwa bahthun qalla an tajiduhu min ghairi hadzal kitab. Lihat kata beliau. Ini pembahasan yang sedikit sekali kau dapat dari kitab lain. Masyaallah. Limadha? Li'annahu kataba an musyahadah. Karena ditulis dengan persaksian mata kepala beliau sendiri. Ini beliau ini ikut melihat sendiri. Wa tatbiq wa tahdid. Dengan penerapan, dengan melihat kenyataan, dengan bertanya kepada orang setempat ila akhirnya. Ala tabi'ah wa nasallallahu ta'ala tawfiq wal 'ismah wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.